Garaha Sajak Arisel B.E. Aku Citra Doktrin Sajak Makhluk Tubuh Dibina Berkamus Kata Jiwa dibalut ribuan aksara, ruh disebati darah budaya, tubuh sajak diteguh umbur. Dengan kasak mata hidup subur, indah murni bahasa pempamir, disadur membumi jiwa sajak, pentafsir hikmat citra tujuh samudra. Rasa emotif melangit angkasa, prasangka logika bergejolak, mengogah panca indera makhluk, disinari kemilau gemerlap. Ruh sajak silau cahaya mistik makhluk gairah membidik ribuan kata bersetubuh sesuci erotika bahasa dan sempurna pagan geraha sajak tubuhnya besi padu mejika kata jiwanya riak danau politika bahasa ruhnya mengalir pendar mistik aku potret doktrin sajak halayak.